Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan al-mas'alatu tsaniyah. Masalah yang kedua. Al-ahkamul muta'alliqatu bin naw'il awwal min al-hajri. Hukum-hukum yang terkait dengan an-naw al-awwal, dengan jenis yang pertama min al-hajr, dari al-hajr. Telah kita lewati bahwa al-hajr ala nu'ain. Hajr penghalangan bertindak pada harta seseorang, pelarangan bertindak pada harta seseorang, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hajar terkait dengan maslahat, untuk maslahat orang yang dihajar, yaitu anak kecil, orang dungu, ya, pandir, ya, orang gila. Nah, terkait dengan ini yang pertama ini. Hukum-hukum yang terkait dengan hajar, jenis yang ini. Hajar terhadap anak kecil, orang dungu, dan orang gila. Tayyib, wa huwa al-hajru 'ala al-insani li maslahati nafsihi, yaitu hajar pelarangan bertindak terhadap harta miliknya. Ya, atas seseorang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, yaitu untuk kemaslahatan anak kecil itu sendiri, untuk kemaslahatan orang dungu itu sendiri, untuk kemaslahatan orang gila itu sendiri. Nah, hukum-hukum yang terkait, al-hukmul awwal, hukum yang pertama, إذا تعدى المحجور عليه لصغره ونحوه, apabila at-ta'adda, yakni melakukan pelanggaran hak, ya, al-mahjur alaih, orang yang dihajar, disegari karena dia masih kecil, wanahwihi dan semisalnya tadi, karena dia meskipun sudah dewasa tetapi dia safih, dia dungu, pandir, tidak bisa mengurus harta, dia majnun, tidak berakal, majnun, orang gila. Ta'adda ala nafsin au malin bijinayah, dia melakukan pelanggaran hak atas diri seseorang atau harta seseorang, bijinayah, dengan suatu tindakan, ya, kejahatan begitu, ya, pelanggaran hak. Fa innahu yadmanu, maka anak itu atau orang gila itu atau orang pandir itu, orang dungu itu, yadman, dia bertanggung jawab mengganti. Wa yatahammalu ma yatarattabu 'ala dhalika min gharamah, dan dia bertanggung jawab membayar gharamah, ganti rugi, ya, yang merupakan akibat dari kejahatannya itu. Meskipun dia anak kecil, belum balik. Nah, meskipun dia safih, meskipun dia majnun, orang gila, dia tetap bertanggung jawab jika melakukan kejahatan, pelanggaran hak orang lain, kejahatan terhadap diri orang lain atau harta orang lain, dan berakibat ada kerusakan, ada kemusnahan, ya, dan semisalnya, maka dia bertanggung jawab gharamah, ganti rugi. Kenapa? Li'anna al-muta'adda 'alayhi lam yufarrit. Li'anna al-muta'adda 'alayhi lam yufarrit. Karena sesungguhnya yang jadi korban kejahatannya, lam yufarrit, dia tidak teledor. Dia tidak melakukan keteledoran. Dia sudah menjaga dirinya, dia sudah menjaga hartanya sesuai prosedur. Tapi memang anak kecil ini atau safih ini tadi, orang dunia atau orang gila ini tadi yang melanggar, melakukan kejahatan padanya. Walam ya'dan bidzalik, dan yang jadi korban ini juga tidak mengizinkan. Dia tidak mengizinkan dirinya diperlakukan seperti itu. Dia tidak mengizinkan hartanya, ya, dipegang dan diperlakukan oleh sesuka hatinya, oleh anak kecil itu, oleh safi itu, oleh orang gila itu. Jadi ini nih, yang jadi korban lam yufarrid, dia tidak melakukan keteledoran. Dia sesuai prosedur dalam menjaga dirinya dan hartanya. Kemudian dia juga tidak mengizinkan, ya, pelaku kejahatan itu untuk melakukan itu terhadap dirinya dan hartanya. Berarti itu memang kesalahan, pelanggaran hak, kejahatan yang harus pelakunya bertanggung jawab. Gharamah, ganti rugi akibat daripada perbuatannya. Tayyib. Hartanya rusak misalkan, hancur, ya, dia harus ganti. Nah. Tayyib. Wa amma idza dafa'a malahu ila saghirin aw safihin aw majnunin. Adapun apabila pemilik harta dia sendiri yang menyerahkan hartanya itu kepada anak kecil itu, atau kepada orang dungu itu, atau kepada orang gila itu, dia berikan padanya, ya, berarti dengan izinnya. Fa atlafa, lantas anak kecil itu atau orang dungu itu atau orang gila itu merusaknya, memusnahkannya, lam yadmanhu, pelakunya tidak bertanggung jawab mengganti kerugian. Kenapa? Li'annahu sallatahu 'alaihi biridahu. Karena sesungguhnya dia sendiri yang memberikan kuasa kepada anak kecil itu, kepada orang safi itu, kepada orang majnun gila itu terhadap hartanya. Dia memberi kuasa padanya dengan seizinnya, dia sendiri yang menyerahkannya. Diridhoi, dengan ridhonya. Fahuwa mufarrit. Berarti dia tergolong mufarrit, teledor. Sudah tahu itu anak kecil kok diberi. Sudah tahu itu orang gila kok diberi. Sudah tahu itu orang dungu ya kok diberi. Ya sudah, tanggung sendiri resikonya kalau dirusak. Kalau dimusnahkan, jangan minta ganti rugi. Anda sendiri yang teledor. Ah, begitu sisi pandangnya. Adapun jika dia tidak memberikannya, tidak mengizinkannya, dan dia sudah menjaganya seprosedur, tapi ya memang yang sogir, safi, majnun ini yang melanggar, mempebatas, yang jahat, ya, merusak, musnahkan, berarti dia harus ganti rugi. Nah, ya tentunya walinya, ya, walinya yang mewakili tentunya membayarkan ganti rugi itu dari harta milik anak kecil itu atau orang dungu itu atau orang gila itu. Nah, al-amrul awal, apa ini? Tayyib, al-thani, terlewat tadi. Yang kedua, al-hukmu al-thani, yazulul hajru ala saghiri bi-amrain. Hajr, yazul, yazul artinya berakhir. Ya. Hajr ala saghir atas anak kecil itu bi-amrain dengan dua perkara. Jadi hajr itu tidak selamanya pembatasan, pelarangan, penghalangan bertindak atas harta anak kecil itu, atasnya itu tidak berlangsung selamanya. Itu akan ada akhirnya. Kapan berakhir? Bi amrain, dengan dua perkara. Al-amrul awwal al-bulughu. Ya, al-bulugh. Tercapainya usia baligh. Mencapai usia baligh. Karena jika anak kecil itu telah menjadi baligh, bukan anak kecil lagi. Dia sudah baligh, dia sudah mukallaf. Naam. Wa yu'rafu dhalika bi alamatin. Dan hal itu diketahui dengan tanda-tanda yang menunjukkan dia baligh. Wahia, yaitu pertama inzalul mani, ya, dia mengeluarkan cairan mani, baik-baik terjaga maupun mimpi basah, itu tanda dia sudah baligh, bukan anak kecil lagi. Au imbatus sya'ril khashin haulal kubul, atau tumbuh rambut yang kasar di sekitar kemaluan, yang dikenal dengan rambut kemaluan. Itu berarti dia sudah baligh, bukan anak kecil lagi. Au bulughul khamisata asyarata, atau dia mencapai usia 15 tahun hijriah, ya, bukan masehi, seluruh yang terkait dengan hukum syariat hijriah patokannya. Tayyib. Au al haid fi haqqil jariyah, atau haid, ya, keluar darah haid pada hak seorang wanita. Jadi untuk laki-laki ada tiga tanda. Salah satu dari tiga tanda itu muncul berarti sudah baligh. Bukan harus muncul semuanya, terkumpul tiga-tiganya, enggak. Ya, boleh jadi usianya belum 15 tahun, tapi tanda pertama, tanda kedua, atau tanda kedua ada. Ya, boleh jadi tanda pertama tidak muncul, tanda kedua tidak muncul, usianya sudah 15 tahun. Berarti balik. Pada wanita, tandanya 4. Ya, tandanya 4. Salah satu dari 4 tanda itu berarti dia balik. Yaitu, tanda yang keempat pada wanita yaitu haid. Naam. Haid, ataupun laki-laki tidak. Tidak. Tayyib, khusus pada wanita ini. Al-amru thani, perkara yang kedua, ar-rusdu. Ar-rusdu. Wahuwa salahu fil mal. Yaitu ar-rusd, yakni kepantasan dalam mengolah harta, mengurus harta. Ya. Dia sudah pantas mengurus hartanya sendiri. Sudah mampu mengurus hartanya sendiri. Naam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 6, wabtalul yatama, dan hendaknya kalian para wali menguji anak-anak yatim itu, hatta idza balagun nikaha, hingga apabila mereka telah mencapai usia untuk menikah. Usia untuk menikah yaitu usia baligh. Fa in anastum minhum rusda, kemudian apabila kalian mendapati dari mereka rusdan, kepantasan mengurus harta, kemampuan, kepandaian mengurus harta, memelihara harta, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah kepada mereka harta benda mereka untuk diurus sendiri, karena sudah rasyid, sudah pantas dia mengurus hartanya sendiri, sudah mengerti mengurus harta sendiri, sudah pandai mengurus harta sendiri. Kepandaian di sini maksudnya kepandaian mengurus harta ya. Nah, wa yu'rafu rushduhu bil imtihan. Nah, bagaimana? Di sini kan dikatakan hendaknya para wali anak yatim itu menguji. Jadi jika sudah mencapai usia nikah, berarti sudah balig. Usia nikah itu maksudnya usia balig. Nah, diuji, dites. Apakah setelah anak ini balig, dia sudah pantas mengurus sendiri hartanya atau belum? Jangan-jangan dia safih. Jangan-jangan dia tergolong orang yang dungu, pandir, meskipun sudah dewasa, tapi dungu, dia tidak pandai, tidak pantas, tidak mengerti mengurus harta. Jadi harus ada pengetesan. Caranya bagaimana? Nah, makanya di sini katakan, وَبْتَلُوا يَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Nah, bagaimana cara mengetesnya sehingga diketahui ketika balig sudah pantas dia sudah memiliki rusd. Wa yu'rafu rusduhu bil imtihan, diketahui rusdnya itu, kepantasannya itu dengan ujian, tes. Fa yamnahu syai'an aw fayumnahu syai'an min at-tasarrufi, fayumnahu syai'an min at-tasarrufi, maka anak yatim itu, anak kecil itu, shaghir, dia diberi sedikit dari harta, beri sedikit dari harta, ya, kesempatan untuk dia bertindak pada harta itu. Nah, diberi izin. Wa yutraku, dan dia dibiarkan. Ia tasarrufu miraran fil mal, dibiarkan sendiri berinisiatif. Ia tasarruf, bertindak, ya, berulang kali, miraran filmal, pada harta yang diberikan itu. Jangan banyak-banyak, sedikit aja. Dites dia, dilihat bagaimana dia bertindak dengan harta itu, apa yang dia lakukan dengan harta itu. Berulang kali. Fa in lam yughban ghabnan fahishan, apabila pada muamalah dia, dia akan melakukan muamalah dengan harta itu. Dia melakukan jual beli, ya, dengan harta itu berulang kali. Apabila dia tidak mengalami kerugian dengan kerugian yang fatal, ya, andaikan dia rugi, ya wajar. Kadang dia untung, ya. Dia membeli sesuatu sudah pas, gitu, sesuai harganya. Kadang keliru dia rugi sedikit, tapi selisihnya tidak fatal. Ya, adapun jauh, ya, selisihnya jauh sekali. Artinya fatal ruginya. Sesuatu yang harusnya dibeli 100 ribu, dibeli 700 ribu, fatal enggak? Nah, gambarannya ya. Baik. Harga 15 ribu, kok dibeli 200 ribu? Jauh. Ya, semisal itu lah, fatal gitu lah. Nah, apabila dia tidak mengalami hal yang seperti itu ya, walam yunfiq malahu fi haram, dan dia tidak menafkahkan, dia tidak membelanjakan, maksudnya, nah, dia tidak membelanjakan hartanya pada perkara yang haram, yakni menafkahkan, dia ingin menafkahi dirinya, ingin belanja sesuatu untuk dia makan, ya, minum sesuatu, tetapi halal, alhamdulillah. Bukan haram yang dia, bukan makanan atau minuman yang haram yang dia beli, ya. Bukan beli khamer. Naam. Dan semisalnya, ha? Bukan beli narkoba. Bukan beli narkoba. Beli khamer, beli narkoba dan semisalnya, ini kan haram. Berarti enggak bisa ngurus harta. Nah, dia tidak membelanjakan hartanya pada perkara yang haram. Baik. Au fi ma la fa'idata fihi. Atau dalam perkara yang tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Dia sudah mengerti hal-hal yang berguna. Dia belanjakan hartanya untuk hal-hal yang berguna, bukan hal-hal yang tidak ada gunanya. Kana dhalika dalilu rusydihi. Itu merupakan dalil, bukti kepantasan dia memegang hartanya sendiri, mengurus hartanya sendiri, lulus tes. Nah, berarti sudah bisa diserahkan padanya. Fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Baik, ini terkait dengan Hajar al-Shaghir, yazulu bi amrayn, berakhir dengan dua perkara ini. Kemudian ats-tsalitsu al-hukmu ats-tsalitsu, hukum yang ketiga, yazulu al-hajru 'anil majnuni bi amrayn aidan. Hajar terhadap orang gila juga berakhir dengan dua perkara. Al-awwalu zawalul jununi wa ruju'u 'aqlihi ilayhi. Hilangnya kegilaan dia, sembuh, kembalinya akalnya kepadanya, waras kembali, alhamdulillah. Berarti sudah bukan majnun, soro akilan, sudah menjadi orang yang berakal. Wathani, yang kedua, rusy. Nah, ini mesti, meskipun dia sudah waras, ya. Meskipun dia sudah sembuh dari gilanya, sudah waras berakal kembali, tetap juga dipersyaratkan ar-rusy, dipersyaratkan kepantasan memegang harta, kepandaian mengurus harta. Ya, sebagaimana yang telah kita lewati penjelasannya. Naam. Amma safihu, adapun as-safih, orang dungu, pandir, fayazulu anhu bizawali safahi wattaishi, maka berakhir darinya hajar dengan berakhirnya as-safah, kedunguan, kepandiran pada dirinya, wattaishi, kesembronoan, ya, dalam bertindak. Oh, dia sudah tidak dungu lagi, ya, tidak dungu lagi. Dia sudah tidak sembrono, tidak dungu lagi. Sudah terarah tindakannya, ya. Baik. Berarti sudah diakhiri hajar atasnya. Wattisafu bisalahi fit tasarrufatil maliyah. Dan dia sudah bersifat, memiliki sifat as-salah, kepantasan, fit tasarrufatil maliyah, kepantasan, kemampuan, pandaian dalam melakukan tindakan-tindakan, ya, terhadap hartanya. Sudah tidak sembrono, sudah tidak dungu dalam bertindak pada hartanya, sudah mengerti ya, bagaimana mengurus harta. Nah, sudah pandai mengurus harta, sudah pantas. Berarti diakhiri hajar atasnya. Tayyib. Kemudian ar-rabi', al-hukmur rabi', hukum yang keempat, yatawalla amrul mahjuri alaihim al-abu. Yang yang bertindak sebagai wali, yatawalla amrul mahjur alaihim, yang bertindak sebagai wali, ya, yang mengurusi harta orang yang dihajar, al-ab, sang ayah. Yang menjadi walinya adalah ayah. Jadi ayah anak kecil itu, ayah safih itu, ayah orang gila itu. Nah, idza kana adlan rasyidan, dengan syarat sang ayah adalah orang yang adil. Orang yang adil adalah orang yang terjaga agamanya dari faktor-faktor kefasikan. Istiqomah dia, konsisten dalam beragama, istiqomah, selamat dari faktor-faktor kefasikan. Ya, adil, rasyidan, dia rasyid. Nah, artinya dia mengerti, pandai, pantas mengurus harta. Thumma wasiyuhu, kemudian wasiyuhu, kemudian berikutnya adalah wasiyul ab. Wasiyuhu, dhamir Allah kembali kepada al-ab. Apabila al-ab tidak ada, maka wasiyuhu, orang yang diberi wasiat oleh al-ab, orang yang diberi wasiat oleh al-ab, oleh sang ayah untuk mengurusi, ya, orang yang dihajar tersebut. Wajibu ala man yatawalla amrahum, wajib atas orang yang menjadi wali mengurusi urusan mereka, an yatasarrafa bima fihi al-ahallu wal anfa'u lahum, wajib atasnya bertindak dengan tindakan yang merupakan al-ahall wal anfa'. Al-ahall artinya yang paling menghasilkan, paling maslahat, al-anfa', yang paling bermanfaat untuk mereka. Nah, tindakan yang paling tepat, paling maslahat, paling bermanfaat, ya, paling menghasilkan. Nah, liqauli ta'ala, wa la taqrabu mal al-yatimi illa billati hi ahsan. Janganlah kalian, janganlah kalian mendekati harta anak yatim itu kecuali dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Naam. Wal ayatu, ayat ini nassat ala al-yatim, merupakan nas yang menetapkan hukum tersebut dalam pengurusan harta anak yatim. Wa yuqasu alaihi ghairuh, dan dikias dengannya selainnya, selain anak yatim, mimman huwa fi ma'na, dari kalangan orang-orang yang semakna dengannya, yang telah kita lewati. Nah, semakna dengannya dari kalangan anak kecil, dari semakna dengannya dengan anak yatim, ya, safi, majnun. Nah, nah ini berarti harus hati-hati ya. Nah, harus hati-hati. Di sini dikatakan wajib bagi wali, ini tanggung jawab besar. Nah, bertindak dengan tindakan yang terbaik, yang paling maslahat, yang paling bermanfaat. Nah, berarti tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan harta orang yang dihajar. Al-khamis, yang kelima, ala wali al-yatimi an yuhafidhu ala malih wa la ya'kuluh. Nah, ini ada peringatan khusus hukum terkait dengan wali anak yatim. Wajib atas wali anak yatim an yuhafidhu ala malih, agar memelihara harta anak yatim itu. Ayu hafidhu ala mali wala ya'kulah, wala ya'kulah, dan dia tidak boleh memakan harta anak yatim itu. Au yatasarrafa fihi zulman wa buhtana, atau melakukan tindakan pada hartanya dengan kedzaliman dan kedustaan. Harus adil, harus jujur. Baik, amanah. Amanah. Pertanggungjawabannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi taala, berdasarkan firman Allah taala dalam surah An-Nisa 10, "Innal ladzina ya'kulun amwalal yatama dzulman." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, hanyalah sesungguhnya mereka memakan, memasukkan dalam perut-perut mereka api neraka. Hakikatnya itu. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk dalam neraka yang menyala-nyala di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hukum-hukum yang kita pelajari, yang diajarkan di sini pada masalah yang kedua. Hukum-hukum yang terkait dengan hajar jenis yang pertama. Barakallahu fikum. Berarti tersisa masalah yang ketiga, hukum-hukum yang terkait dengan hajar jenis yang kedua. Nah, ini insyaallah kita pelajari pada majlis berikutnya. Tafadhalu, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah.